Segala nukaran dapat, segala nuka alaman, estu kadar dipangiran, takdir ti Gusti yang widi. Sabar jeng tawakal ulah pondok pangharepan mihape buah kacinta omat kudu bisa ngaping lamun pareng datang lungsing najan cerik balilihan sigana nepi ka dieu lalakon cinta nu urang najan rembay kuci mata inget kamangsa katukang geus ulah dipi kamelang ayeuna urang geus anggang geus ulah rek mika eling bisi tambah kering pikir ilian ayeuna kuring rek indit nubaran ieu kanyeri kuring rek indit ubaran ieu kanyeri.